dengan kekuatan. Ay bijiddin wajtihadin wasabrin ala awamirillah. Yaitu dengan kesungguhan, dengan usaha, dengan kesabaran atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah atau sebutlah apa yang ada di dalamnya. Ai ma fi kitabikum bi antatluhu wa tata'allamuhu. Yaitu apa yang ada di dalam kitab Taurat kalian dengan cara kalian membacanya dan mempelajarinya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Azaballah wa sukhtahu aw litakunu min ahli taqwa, agar kalian membentengi diri kalian dari siksa Allah dan kemurkaannya. Atau maksudnya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang ke-63 sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya orang-orang Bani Israel mereka mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjiannya adalah agar mereka taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan Taurat. Apabila mereka tidak menjalankannya, maka mereka akan diancam dengan Bukit Tursina diangkatkan kepada mereka. Jadi Bukit Tursina diangkat kemudian dibalikkan untuk mereka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dan Allah berfirman di sini, khudhu ma atainakum biquwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran. Yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel adalah kitab Taurat. Dan ini ceritanya sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan pelajarilah apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini ayat yang ke-63 sudah kita pelajari. Sekarang kita membaca ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ini juga sudah sebenarnya ya. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Ternyata orang-orang Bani Israel pun tidak menepati janjinya kepada Allah. Berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Kalau seandainya bukan karena kemurahan Allah dan kasih sayangnya, lakuntum, niscaya kalian minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ya, termasuk orang-orang yang merugi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini mengatakan, فَبَعْدَ هَذَا التَّأْكِيدِ الْبَلِيغِ, setelah penekanan yang sangat tinggi ini, tawallaitum wa a'radtum, kalian berpaling, kalian menentang. Wa kana dzalika mujiban li an yuhilla bikum a'zamal 'uqubat. Yang demikian itu mengkonsekuensikan, mengharuskan kalian untuk mendapatkan kebesaran, mendapatkan siksa-siksa yang besar, yang berat. Walakin laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Akan tetapi, kalau bukan karena kemurahan dari Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ngeyel Bani Israel setelah melihat Taurat turun, kemudian diperintahkan untuk mempelajari Taurat, kemudian mereka sudah juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, masih saja ngeyel, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka masih berpaling, maka mereka akan mendapatkan Bukit Tursina tersebut di atas mereka, ditimpakan kepada mereka. Tetapi tetap saja mereka melakukan dosa kepada Allah, tidak taat, tidak menepati janji. Dan walhamdulillah kita mempunyai Allah yang rahmatuhu wasi'at kullasyai, yang mana rahmatnya meliputi segala sesuatu. Yang mana Allah juga berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. ini kita mempunyai Allah yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, maha penerima taubat. Dan ini pelajaran bagi kita. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Resapi baik-baik ayat ini di dalam hati kita. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah dan bukan karena kasih sayang Allah, kemurahan dari Allah, niscaya kita akan merugi. Apalagi sudah ditetapkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Kalau seandainya bukan karena kemurahan dan rahmat Allah, niscaya kita akan benar-benar merugi. Kalau dihitung oleh Allah, setiap dosa kita tidak diringankan oleh Allah, tidak ada rahmat Allah kalau seandainya demikian, maka niscaya kita akan benar-benar hancur. Kita benar-benar hancur di dunia sebelum akhirat. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ya sekali lagi, sifat yang sangat tercela dari Bani Israel adalah sifat ngeyel dalam kebatilan dan membangkang dalam kebatilan. Membangkang senantiasa membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat paling dominan yang dimiliki oleh Bani Israel. Sudah diberi Taurat, berjanji sama Allah, minta sesuatu yang aneh-aneh, tetap saja tidak mau beriman. Tsumma tawallaitu. Kemudian kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengetahui, kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batasnya dari kalian di hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah mereka kera-kera yang hina. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita membaca salah satu penyelewengan dan pembangkangan Bani Israel lainnya. Ya, salah satu pembangkangan Bani Israel lainnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Ai, walaqad taqarrara 'indakum halatal ladzina i'tadaw minkum fis sabt." Dan telah tetap di sisi kalian keadaan orang-orang yang melampaui batas dari mereka, dari Bani Israel, di dalam perkara sabt. "Wa humul ladzina dzakarallahu qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf." Dan merekalah orang-orang yang kisah mereka disebutkan secara lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Fi qawlihi was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt. Dan tanyalah kepada penduduk sebuah kampung yang mereka itu kita baca ya di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah orang-orang di hari Sabtu, ya, agar jelas bagi kita bagaimana kisah hari Sabtu tersebut. Ya, saya bacakan di ayat yang ke-163. Was'alhum, dan tanyakanlah kepada Bani Israel, anil qaryah, tentang negeri, allati kanat hadiratal bahr, yang terletak di dekat laut, idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, syurra'an, wa yauma la yasbituna la ta'tihim, dan hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami mencoba untuk mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ini Bani Israel ada yang tinggal di sekitar laut. Ujian dari Allah karena kefasikan mereka, ujian dari Allah karena kefasikan mereka, ikan-ikan itu datang hari Sabtu. Selain hari Sabtu tidak datang. Rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, itu pun karena kefasikan mereka. Ya, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami coba dan uji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Disebabkan mereka berlaku fasik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat utama dari ayat ini surat Al-A'raf ayat 63, tidaklah diuji seseorang kecuali karena perbuatan dosa dia. 163, Pak. Surat Al-A'raf. Ya. Tidaklah seseorang diuji kecuali karena kefasikan dia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang Bani Israel yang tinggal di samping-samping laut tersebut, mereka mendapat ujian. Ujiannya apa? Hari Sabtu datang ikan, padahal hari Sabtu tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ikan tersebut, untuk memancing ikan tersebut, untuk mengail ikan tersebut, dilarang. Hari Sabtunya datang ikannya padahal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 163. Fa aujaba lahum hadza dzambal adzim, maka wajib bagi mereka dosa yang besar ini. An ghadaballahu alaihim wa ja'alahum qiradatan khasiin, yaitu Allah murka atas mereka dan menjadikan mereka kera-kera, hakirin, zalilin, yang hina ya dan rendah, yang hina dan rendah. Pelajaran yang kita bisa ambil pagi ini juga dari ayat yang ke-65, bahwasanya setiap maksiat pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, mengatakan, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian sebagai kera yang hina dan rendah. Jadi orang-orang Bani Israel, penyelewengannya mereka, pembangkangan mereka dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini apa? Yaitu mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Ya. Apa bahasa mengambil ikan itu? Menangkap ikan pada hari Sabtu. Ya. Dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, baik itu dengan mengail, baik itu dengan memancing atau yang semisalnya. Akan tetapi yang membuat mereka menjadi tergiur adalah ini hari Sabtu hari datangnya ikan. Ya, dilarangnya kok hari Sabtu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak bisa. Mereka membuat trik, mereka membuat trik licik. Nanti akan dijelaskan pada ayat yang lain bahwasanya trik licik yang mereka lakukan, mereka tebar jala pada hari Jumat dan mereka ambil jala tersebut pada hari Ahad. Memang benar akhirnya memang mereka tidak menangkap ikan pada hari Ahad. Pada hari Sabtu. Akan tetapi mereka membuat trik licik. Makanya salah satu sifat dari kaum Yahudi adalah membuat trik licik. Kaum Yahudi yang berasal dari Bani Israel yang kafir-kafir, yang tidak mau beriman, yang salah satu sifat dominan mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwah sekalian, tadi saya sebutkan berdasarkan ayat faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang merugi, yang hina, yang rendah. Ini kita ambil pelajaran tadi apa? Setiap maksiat pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Maka jauhi. Pasti itu. Di dunia sebelum akhirat. Pasti saja. Salah satu contoh misalkan, ya, orang mendengar musik. Apa maksiat? Itu maksiat. Apa keburukan yang dia dapatkan di dunia sebelum akhirat? Minimal hatinya tertutup, Pak. Minimal hatinya tidak bisa dekat dengan Al-Qur'an, dan itu pasti. Tidak akan mungkin berkumpul musik dengan Al-Qur'an. Itu keburukan di dunia sebelum akhirat. Contoh yang lain, orang makan harta riba. Ya. Setiap maksiat pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Makan harta riba. Taib, hartanya banyak, tetapi tidak berkah. Minimal. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allahumma menghancurkan berkah harta riba. Dan meningkatkan, menambahkan harta yang disedekahi. Lihat saja orang yang menghutangkan dengan riba. Orang yang bermain-main riba. Itu pasti hartanya tidak berkah. Mungkin banyak nominalnya, tapi hartanya enggak, tidak berkah. Zina, setiap maksiat pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhir. Mencuri, berjudi, minum khamar, selalu ini kaedah. Dalilnya ini, faqulna lahum kunu qirdatan khasin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dan pelajaran yang menarik juga dari ayat ini adalah salah satu siksa Allah yang disegerakan kepada Bani Israel adalah dirubah rupa mereka menjadi kera. Salah satu siksa Allah yang disegerakan kepada Bani Israel adalah dirubah rupa mereka menjadi kera. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca ayat yang ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami telah jadikan ia sebagai pelajaran untuk orang-orang di depannya dan orang-orang yang di belakangnya, dan sebagai nasihat untuk orang-orang bertakwa. Apa maksud dari ayat ini? Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, wa ja'alallahu hadhihi al-'uqubah, dan Allah menjadikan siksa ini, yaitu siksanya apa? Dirubah menjadi kera. Nakalan lima baina yadayha ai liman hadaraha minal umam, yaitu pelajaran bagi siapa saja yang hidup dari umat-umat. Wa balaghahu khabaraha, dan sampai kepada mereka kabarnya, mimman huwa fi waqtihim, yang mana dari yang dari orang-orang yang hidup di zaman mereka. Ya, jadi lima baina yadaiha itu adalah pelajaran bagi umat-umat yang hidup di zaman Bani Israel pada waktu itu. Wa ma khalfaha ay min ba'dihim, dan pelajaran bagi orang-orang setelah mereka. Fataqumu 'alal ibadi hujjatullah, maka terdirikan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyartadi'u an ma'asih, agar mereka menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Walakinnaha la takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin. Akan tetapi cerita-cerita seperti ini tidak akan menjadi nasihat yang bermanfaat kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayat. Adapun selain mereka tidak akan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat. Apa maksud dari apa yang disebutkan oleh Syekh, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Ketika Allah tadi berfirman, maka siksa yang kami berikan kepada Bani Israel Itu adalah pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Bagi umat-umat yang hidup di zaman Bani Israel. Kan di dunia bukan hanya Bani Israel saja pada waktu itu. Ya, ada di India, ada di Mesir, ada di, bukan hanya di Bani Israel saja, bukan hanya di Persia saja waktu itu. Tetapi banyak manusia. Nah, itu kalau kabar Bani Israel sampai kepada mereka, itu jadi pelajaran bagi mereka. Dan juga jadi pelajaran bagi orang-orang setelah mereka. Maka bisa jadi kita ambilkan pelajaran di sini adalah cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran dari umat-umat terdahulu, tujuannya adalah sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita yang terdahulu dari umat-umat Islam sebagai pelajaran, umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah menceritakan ini panjang sekali ayatnya, dari mulai ayat yang ke-40 sampai sekarang 66 ini. Cerita panjang sekali tentang Bani Israel dengan berbagai macam ceritanya, itu bukan hanya sekedar cerita. Akan tetapi menjadi pelajaran bagi kita, ternyata sifat membangkang pasti mendatangkan kerugian. Ternyata sifat tidak mau menerima kebenaran pasti mendatangkan kerugian. Ini pelajaran. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini adalah hanya orang-orang bertakwa yang mau menerima nasihat. Atau lebih baiknya tak tulis begini. Sifat orang bertakwa adalah menerima nasihat. Sifat orang bertakwa adalah menerima nasihat. Jadi kalau ada orang yang tidak menerima nasihat, maka ini kurang takwanya. Sifat, karena sifat dominan dari orang bertakwa adalah menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala dari mulai ayat yang ke-40 sampai 66 ini memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Maka sifat dominan dari orang yang bertakwa adalah menerima nasihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ini di ayat yang ke-67 dan selanjutnya ada cerita lain tentang Bani Israel, yaitu tentang cerita diperintahkan untuk menyembelih sapi, tetapi mereka malah menentang dan membangkang kembali kepada Bani Israel. Saya mungkin ingin dari bapak sekalian ada yang memperhatikan dari mulai ayat yang ke-40 sampai 66. Tulis kesalahan-kesalahan Bani Israel 1, 2, 3, 4. Silahkan jadi PR. Mungkin besok hari dibacakan di hadapan jamaah. Ya, gak apa-apa, itu termasuk ilmu. Kesalahan-kesalahan Bani Israel dari ayat 40 sampai 66 apa saja. 1, 2. Itu pelajaran menarik itu. Ya, coba jadikan PR nanti. Besok kita tunggu siapa yang memperhatikan, mungkin waktu malam-malam sebelum tidur dia bisa nulis, ya perhatikan saja. Dari Quran terjemah sudah cukup, ya. Dan saya katakan sebagai seorang Muslim yang ajam, yang bukan Arab, kita ini mesti harus mempunyai Quran terjemah, Quran minimal Quran terjemah. Karena bagaimana kita mau memahami Al-Quran, buku pedoman kita, tanpa kita memahami apa yang ada merupakan kandungannya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Mereka menjawab, apakah engkau menjadikan kami sebagai olok-olokan? Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini cerita yang baru, yang merupakan bentuk cerita menceritakan tentang pembangkangan Bani Israel juga kepada perintah Allah. Ai, kata Syekh, wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa. Ingatlah apa yang terjadi antara kalian dengan Nabi Musa. Hina qataltum qatilan wadara'tum fihi. Ketika kalian membunuh, ya, dan wadara'tum fihi, ai tadafa'tum wakhtalaftum fi qatilihi, yaitu kalian berselisih dan saling menuduh siapa yang membunuhnya. Hatta tafaqamal amru bainakum, sampai perkara tersebut membesar di antara kalian. Wa kada laula tabyinullahi lakum, dan hampir saja kalau seandainya bukan karena penjelasan dari Allah, yahdutsu bainakum syarrun kabir, akan terjadi di antara kalian keburukan yang besar. Faqala lakum Musa fi tabyinil qatil, rupanya di zaman Nabi Musa itu terjadi ada orang yang membunuh. Membunuhnya ini siapa? Tidak tahu siapa. Nah, caranya kalau seandainya ingin tahu siapa yang membunuhnya, harus nyembelih sapi dulu, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, agar mengetahui siapa yang membunuh, maka idbahu baqarah, sembelih sapi. Wa kana minal wajibil mubadarati ilamtithali amrihi, padahal yang merupakan kewajiban bagi Bani Israel pada saat itu adalah bersegera untuk mengerjakan perintahnya, yaitu menyembelih sapi. Wa adamil i'tiradi alaihi, dan tidak menentang perintah tersebut. Walakinnahum abau illa li'tirad, akan tetapi mereka enggan kecuali menentang perintah Nabi Musa. Faqalu, makanya mereka mengatakan, atattakhiduna huzwan, apakah engkau menjadikan kami ini olok-olokan, main-main? Kita ini sekarang nyari siapa yang membunuh, kok malah nyembelih sapi? Ya. Faqala Nabiyullah, maka Nabi Musa alaihi salam berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahil. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang bodoh. Ya. Dari menjadi orang-orang bodoh. Fa innal jahila huwa alladhi yatakallamu bil kalam alladhi la fa'idata fi. Orang bodoh adalah orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya di dalamnya. Nah, ini kita dapatkan pelajaran definisi orang bodoh. Orang bodoh itu yang ngomong enggak ada faedahnya. Ini orang bodoh. Bukan hanya yang tidak mengetahui. Ya. Yang berbicara tidak ada faedahnya, ini orang bodoh. Karena memang akhirnya dia tidak mengetahui apa maksud dari pembicaraannya, karena memang enggak ada pada faedahnya. Fa innal jahila huwa alladhi yatakallamu bil kalami alladhi la fa'idata fihi. Orang bodoh adalah orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Wa huwa alladhi yastahzi'u binnas. Dan sifat yang kedua dari kebodohan adalah yang menghina manusia, meremehkan manusia. Ini orang bodoh. Sifat-sifat orang bodoh itu dua. Ya, yang berbicara tidak ada faedah di dalamnya, dan yang kedua apa? Menghina manusia. Wa ammal 'aqilu fayara anna min akbaril 'uyub al-muzriyah bid-dini wal 'aql. Artinya, dan orang yang berakal adalah orang yang berakal, dia melihat bahwasanya termasuk aib yang terbesar adalah yang berkenaan dengan agama dan akalnya. Istihza'uhu biman huwa adamiyun mithlahu, yaitu menghina orang yang semisal, sama-sama manusia dengannya. Wa in kana qad fuddila alaihi fatafdiluhu yaqtadi minhu syukur li rabbih. Kalau seandainya meskipun ya dia dimuliakan atas orang tersebut, maka pemuliaan Allah subhanahu, pemuliaannya tersebut mewajibkan darinya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat kepada hamba-hambanya. Faqala lahum Musa dzalika alimu anna dzalika sidq. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika mengatakan itu kepada Bani Israel, akhirnya mereka mengetahui bahwasanya itu adalah benar. Jadi maksud yang diinginkan oleh Syekh dalam penjelasannya di sini adalah bahwa orang-orang yang bodoh tadi adalah orang yang apa? Berbicara tanpa faedah. Kemudian orang yang menghina manusia. Nah, pelajaran yang menarik juga dari hadis ini, kenapa Nabi Musa mengatakan a'udzubillah minal jahilin? Jadi akuna minal jahilin. Jadi gini, kan Nabi Bani Israel bingung, ini siapa yang bunuh? Kalau enggak kita akan hancur nih. Kabilah yang ini akan berperang, akan hancur kalau tidak ada yang mengetahui. Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi, beliau diberikan wahyu. Kalian agar mengetahui siapa membunuh, maka coba sembelih sapi. Aturan Bani Israel itu tidak membangkang, tidak malah berkata-kata yang tidak ada faedahnya. Ya aturan seperti itu Bani Israel. Ini malah mengatakan perkataan yang buruk. Atattakhidhuna huzwan? Wahai Musa, apakah kamu mengolok-olok kami? Apakah engkau mempermainkan kami dengan kita ingin mengetahui siapa pembunuh malah disuruh menyembelih sapi? Apa hubungannya? Nah, ini orang bodoh. Nah, makanya Nabi Musa alaihissalam berdoa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk dari orang-orang yang bodoh. Apa faedahnya, Pak? Faedahnya menarik sekali, Pak. Terutama bersabar dalam berdakwah. Ketika kita menghadapi orang di hadapan kita bermaksiat, maka kita anggap orang tersebut orang yang bodoh. Kalau kita menganggap orang tersebut orang yang bodoh, kita akan tambah sabar, kita akan tambah ulet mendakwahi dia. Kenapa orang-orang cepat sekali memvonis yang tidak-tidak kepada orang lain? Gara-gara dia tidak meletakkan kesabaran di dalam dirinya. Kenapa dia tidak bisa meletakkan kesabaran dalam dirinya? Karena dia menganggap orang tersebut tahu. Saya beri contoh, Pak Saiful kenal dakwah sunnah sudah lama. Ketika melakukan kerja pekerjaan yang salah, misalkan saya beri contoh, tidak sholat berjamaah, azan-azan beliau masih sibuk di pasar misalkan, maka pada saat itu saya akan melihat beliau, oh, sudah lama kenal kok nggak sholat jamaah misalkan ya. Ini menjadikan kita tidak sabar, menjadikan kita cepat memvonis. Tapi ketika kita anggap beliau tidak tahu, dalam artian mungkin tidak mendengar azan, ya mungkin ada. Jadi kita mencari uzur untuk orang tersebut, akhirnya kita tambah lembut ketika berdakwah. Paham, Pak? Coba Bapak berdakwah kepada keluarga. Saya beberapa kali mendapati bapak-bapak yang hadir di sini, istrinya belum mengenal sunnah. Yang sudah mengenal sunnah, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah dan pertahankan. Istrinya belum mengenal sunnah. Ya, Pak, datang sendirian, Pak? Iya. Istri belum 100% katanya. Oh, saya bilang, memang hidayah di tangan Allah, tidak bisa kita paksakan. Nah, ketika kita berdakwah kepada keluarga kita, anak, istri, orang tua, kakak, adik, selalu letakkan ini sebagaimana yang metode yang diterapkan oleh Nabi Musa, bahwasanya orang yang kita dakwah itu bodoh, belum mengenal, belum tahu. Maka akhirnya kita tambah sabar. Tidak mudah patah semangat. Paham maksud saya, Pak? Ya. Jadi yang kita hadapi, misalkan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu biasa hari Jumat ada kajian. Yang hadir, alhamdulillah, saya dengar bahwasanya bukan hanya jamaah kajian saja, dan itu yang kita harapkan. Ya, saya bukannya bosan melihat bapak-bapak sekalian, tapi kita ingin yang lain-lain juga datang. Ibu-ibu, ibu-ibu sudah membuktikan sebagian datang, yang masih jilbabnya warna-warni, yang masih jilbabnya kecil-kecil, mereka mau datang karena mereka ingin belajar. Nah, pada saat itu kita ketika melihat orang seperti itu, maka kita yang kita hadap, kita letakkan pertama kali, mungkin orang ini bodoh belum tahu. Maka akhirnya kita tambah sabar, tambah semangat, tambah berusaha semaksimal mungkin mencari celah bagaimana dia bisa menerima dakwah ini. Terus seperti itu. Jangan kita, posisi kita, wah ini datang-datang jilbabnya halus benar. Ya, coba kita bandingkan dulu diri kita juga kan seperti itu. Bahkan mungkin ada yang menentang dulunya, ada yang mungkin bahwal dulu, itu hanya menerima. Ya, kan banyak seperti itu. Nah, ini faedah yang sangat menarik ketika Bani Israel membangkang, atattakhidzuna huzwan, wahai Musa, apakah kamu mengolok-olok kami, menjadikan kami bahan-bahan olokan? Kata Nabi Musa, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang bodoh. Ya, dari orang-orang bodoh. Dianggap bodoh, tidak disalahkan. Dianggap bodoh agar tambah semangat untuk berdakwah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minta bantuan ke Thaif. Di Mekah beliau diintimidasi. Intimidasi itu artinya disiksa, kemudian diancam, diusir, ya. Pokoknya tidak tenang. Akhirnya beliau minta bantuan ke Thaif dekat. Mungkin kalau pakai naik onta ya sekitar 1 hari 1 malam. Dekat. Di sana bukannya malah ditolong. Malah diejek-ejek. Kan kalau kita datang ke sebuah kampung, yang pertama kali kita datangi orang-orang pemuka kampung tersebut. Jangankan rakyat. Pemuka kampung saja mengatakan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW begini. Wahai Muhammad, kenapa sih kamu yang dijadikan Nabi, enggak ada yang lain enggak apa? Itu gimana gondoknya? Ya, ya, sama kalau seandainya ada ustadz, kenapa sih itu ustadznya? Kedada yang lain, kalau ustadznya, ya, itu sama atau gitu. Nah, para ikhwah sekalian, apa yang terjadi? Kemudian beliau dilempari batu, kemudian luka. Setelah begitu, ya, ada malaikat gunung mengatakan. Wahai Muhammad, kalau seandainya malaikat saja sampai murka, bayangkan malaikat. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Ini luar biasanya sabar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa mendapatkan sifat sabar seperti itu dalam berdakwah? Beliau berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sesudah mendapatkan luar biasa hinaan, celaan, siksaan, yang aturan ketika meminta suaka politik seperti itu aturan dijaga, ini tidak hinaan, celaan. Maka beliau berdoa, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampuni kaumku yang menghinaku, yang menyiksaku tadi. Fa innahum la ya'lamun, lihat sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Anggap lawan dakwah kita itu tidak mengetahui, kita akan lembut, ya. Memandang tidak, memandang dengan pandangan yang sinis. Misalkan ada orang merokok, ya. Iya, itu maksiat, kita benci. Tapi bagaimana kita bisa sabar menghadapi dia untuk mendakwahi dia, ya. Karena sebagian tata cara berdakwah yang keliru adalah sekali berdakwah, dua kali berdakwah, langsung naik pitam. Sudahlah gitu. Ikam-ikam neraka-neraka, aku suga-suga, selesai kita. Kena di akhirat sendiri-sendiri juga. Bukan begitu para ikhwan sekalian. Ya, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dakwah itu sampai. Nah, kiatnya tadi biar bisa sabar, mungkin bisa dicatat. Agar bisa bersabar dalam berdakwah, maka berikan uzur. Agar bisa tambah bersabar dalam berdakwah, maka berikan alasan kebodohan kepada orang yang kita dakwahi. berikan alasan kebodohan kepada orang yang kita dakwahi. Saya beri contoh misalkan lagi, ya, orang mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Jangan langsung dikatakan, "Maikam ningali bani dipadahi, persis kayak Bani Israel." Jangan seperti itu. Ya, mereka belum tahu, mereka ada yang tidak mau menerima. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran sangat menarik. Dan ini bagi siapa yang pernah mencoba, dia akan merasakan lezatnya berdakwah. Coba rasakan. Kawan-kawan kita yang mungkin dia melakukan maksiat, melakukan kesyirikan atau melakukan perbuatan bid'ah, kita anggap orang ini mungkin tidak tahu. Maka kita akan lembut kepada dia. Kita akan pertama kali saja kita akan lembut kalau seandainya kita menganggap orang ini tidak tahu. Beda dengan orang yang menganggap sudah tahu. Ikam ini kada tahu kah bahwasanya itu diharamkan? Dasar pembangkang kam ini lah. Nah, langsung ini susah. Ya, coba dianggap dia tidak tahu. Langsung kita mengatakan, "Ya akhi, saudaraku, begini ya, begini." Jadi bahasa kita pun berbeda ketika kita menganggap lawan bicara kita tidak tahu. Ya, ini pada ikhwah sekalian dirahmati Allah. Mungkin nanti memang ada pada satu titik kita sudah memvonis dia, memang orang ini membangkang. Nah, itu baru nanti perkara lain. Tapi untuk pertama kali, coba perhatikan, anggap dia tidak mengetahuinya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya, mungkin streaming kan jika ada pertanyaan. Kasih mic, Pak. Ini Pak Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir ayat 65 dan 66 Ustaz, jadi Allah melarang kepada kaum Bani Israel untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Namun larangan tersebut tetap dilanggarnya. Dia tetap mencari ikan pada hari Sabtu itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat Ustaz, jadi Allah berfirman bahwa mereka dihinakan menjadi kera yang hina. Namun di dalam tafsir ini, jadi dia juga generasi mudanya itu menjadi kera dan generasi tuanya menjadi babi. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah memberikan hari Sabtu tidak hari-hari yang lain? Apakah ini secara literal itulah kekuasaan Allah yang harus kamu patuhi? Dan hari Sabtu itu bagi umat Yahudi atau Israel itu dijadikan hari Sabat. Apakah hari Sabat itu ada di dalam kitab Taurat? Demikian, terima kasih. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'idan." Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya. "Ma inna 'idana yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya hari raya kita itu hari Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, di situ ada tambahan lagi. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya hari raya kita itu hari untuk setiap pekannya adalah hari Jumat. Berarti di sini setiap agama mempunyai hari raya dalam artian hari yang mereka berkumpul di sana. Karena Aid itu dalam bahasa Arab, Aid dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia adalah hari yang berulang-ulang yang orang-orang berkumpul di dalamnya. Itu Aid namanya. Makanya diambilkan dari kata-kata ada ya'udu, Aid. Ya, yang artinya kembali, berulang-ulang terus. Nah, untuk sepekannya hari Jumat itu untuk kaum muslim. Nah, untuk kaum Nasrani Yahudi hari Sabtu dan Ahad. Nah, begitu. Dan itu termasuk Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka untuk menjadikan hari Sabtu tersebut hari Aid, hari yang khusus bagi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi sudah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bahwa hari Sabtu itu sebagai kenapa dijadikan hari Sabtu dilarang untuk menangkap ikan? Karena sebagai balasan atas kefasikan orang-orang Bani Israel. Mereka dicoba oleh Allah. Hari Sabtu yang banyak ikannya dilarang untuk menangkap. Ya, dilarang untuk menangkap. Nah, ketika mereka berbuat fasik, datanglah larangan tersebut sebagai bentuk balasan terhadap kefasikan mereka. Paham ya, Pak? Maksud saya yang kedua, paham ya? Jadi yang kedua itu karena mereka fasik, mereka diuji hari Sabtu. Bukan karena hari Sabtunya ada apa-apa. Ini selain jawaban pertama. Jawaban pertama adalah memang setiap agama mempunyai hari raya. Hari raya, hari yang diagungkan dalam sepekan. Kita hari Jumat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa hari Sabtu. Ya, umat Nabi Isa hari Ahad dan semisalnya. Nah, jawaban kedua adalah mereka diuji pada hari Sabtu karena Allah Subhanahu wa taala mereka melihat mereka telah berbuat fasik. Kefasikan itulah yang menjadikan mereka mendapatkan ujian pada hari Sabtu yang banyak ikannya. Demikian. Jadi kembali kepada dosanya. Oh iya, iya. Yahudi yang mereka itu adalah kaum Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sifat mereka adalah membangkang, mempunyai trik licik. Mereka sampai sekarang, ya, mereka adalah khanazir, babi-babi dan kera-kera, kerodatan khasi. Mereka kera-kera yang hina. Jadi maksud di sini bukan sebagai sifat saja, sifat seperti yang mereka miliki bukan, akan tetapi mereka memang di zamannya Nabi Musa dirubah wajah mereka menjadi babi-babi dan menjadi kera-kera. Itu dalam ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah. Cuma di salam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 65 cuma kera. Dalam ayat yang lain ada disebutkan babi-babi dan kera-kera. Dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalau babi-babi itu adalah orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang bapak-bapak mereka, adapun keturunan mereka itu sebagai kera-kera. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala ketika memilihkan untuk mereka untuk berubah menjadi babi dan kera karena dua binatang tersebut adalah binatang yang menunjukkan keburukan, baik babinya ataupun keranya. Jadi kata-kata kera tersebut, meskipun dia benar jadi kera, tetapi di sana kera itu kan ada sesuatu yang merupakan sifat buruk dia, yaitu trik licik dia dan rakus. Ya, trik licik dan rakus. Babi merupakan sifat buruk dia adalah tidak punya rasa ghairah, tidak punya rasa cemburu. Nah, ini Allah ketika menyebutkan binatang-binatang itu bukan sekedar penyebutan, akan tetapi ada makna di dalamnya. Dan memang di zaman Bani Israel mereka berubah menjadi kera-kera dan babi-babi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.